Hadis ke-18. Bertakwa dan berakhlak mulia. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haythuma kunt wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Bertakwalah kamu kepada Allah di mana jua kamu berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapuskan kesalahan itu. Dan bergaullah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan. Dalam sebahagian naskah dia mengatakan, hadis hasan sahih.